بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya pembahasan kitab Durus Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-naṭiqīna biha pada jilid yang keempat, al-juz ar-rabi'u, jilid yang keempat, terakhir sampai pembahasan pelajaran ke-16, ad-darsu as-sadisa asyara, pelajaran yang ke-16, pembahasan terakhir pada tamrin yang tamrin yang disebutkan di sini tentang nun taukid, kemarin sudah dibahas tentang nun taukid, kemudian hukum-hukum akhir fi'il yang ditaukid atau yang ditakid dengan nun taukid ini. Ada beberapa kelompok sesuai dengan ada beberapa kelompok sesuai dengan keadaan akhir dari tiap-tiap fi'il tersebut. Ada yang mabni, mabni pada fathah. Ada yang mu'rab, artinya fi'ilnya itu tetap mu'rab, tidak mabni. Hanya saja apa di sana ada yang tanda i'rabnya dihilangkan ataupun ada huruf yang dihilangkan sebagaimana kemarin sudah dibahas satu persatu Alhamdulillah. Sekarang melanjutkan pembahasannya. Ataupun sebelum itu mungkin ada sedikit tambahan faedah, yakni pada fi'il baik fi'il mubarak maupun fi'il amr jadi fi'il yang bersambung dengan wawu jama'ah ataupun dengan ya mukhatabah, fi'il atau fi'il mubarak, dan ini juga berlaku pada fi'il amr dalam pembahasan ini tentang atau terkait dengan nun taukid. Jadi fi'il mudhari' yang bersambung dengan wawu jama'ah atau bersambung dengan ya mukhatabah. Kemarin disebutkan pada kelompok yang ba dan kelompok yang jim. Untuk ba itu fi'il mudhari' ataupun fi'il amr yang bersambung dengan waw jama'ah. Kemudian untuk yang jim itu fi'il mudhari' ataupun fi'il amr yang bersambung dengan ya mukhatabah. Nah, di situ disebutkan contohnya yang asalnya idhabu, kemudian bersambung dengan nun taukid menjadi idhabunna, la tadhabu menjadi la tadhabunna, tadhabuna menjadi tadhabunna untuk yang waw jama'ah. Kemudian yang berikutnya untuk yang ya mukhatabah, contohnya idhabi menjadi idhabinna, la tadhabi menjadi la tadhabinna, Kemudian tadhhabina menjadi tadhhabinna. Itu ya. Jadi dari fi'il asalnya, fi'il mudhari' ataupun fi'il amr, ya, belum bersambung dengan nun taukid. Ya. Kemudian bersambung dengan nun taukid. Di mana akhir fi'il tersebut itu bersambung dengan waw jama'ah atau ya mukhatabah. Nah, di situ apa? Waw jama'ah ataupun ya mukhatabah itu dihilangkan ketika bersambung dengan nun taukid. Ya, seperti ditunjukkan pada contoh-contoh tersebut. Ya. Nah, waw jama'ah ataupun ya mukhatabah itu dihilangkan ketika diulangi ya. Jadi waw jama'ah ataupun ya mukhatabah itu dihilangkan ya pada fi'il yang disertai dengan nun taukid jika apa? Jika huruf sebelum waw jama'ah itu berharakat dhammah ya, atau jika huruf yang terletak sebelum ya mukhatabah itu berharakat kasrah. Ya. Dicontohkan kemarin ya. Tadhabuna menjadi tadhabunna. Artinya sebelum wawu itu dhammah. Huruf ba ya, pada contoh fi'il ini itu berharakat dhammah. Tadhabunna. Tadhabuna menjadi tadhabunna. Jadi sebelum wawu jama'ah itu hurufnya berharakat dhammah. Sehingga apa? Wawu jama'ah itu dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Supaya tidak bertemu dua huruf yang sukun. Demikian pula pada fi'il yang bersambung dengan ya mukhatabah, kemudian bersambung dengan nun taukid. Nah, di situ sebelum ya mukhatabah, huruf yang terletak sebelum ya mukhatabah, apa? Berharakat kasrah. Contohnya, tadhabina. Huruf ba sebelum ya mukhatabah itu berharakat kasrah. Nah, ketika bersambung dengan nun taukid, maka apa? Nah, ketika kemudian bersambung dengan nun taukid, maka ya mukhatabah itu dihilangkan. Ya, supaya tidak bertemu dua huruf yang sukun. Dengan tadi keadaannya apa? Huruf sebelumnya itu berharakat kasrah. Ya, tadhabina. Ini. Lalu nah, di sini ada catatan tambahan ya. Yakni jika ya, ini masih pada fi'il yang bersambung dengan wawu jama'ah dan ya mukhatabah ya. Jadi pembahasan di sini untuk fi'il baik fi'il mudhari' maupun fi'il amr yang bersambung dengan wawu jama'ah dan bersambung dengan ya mukhatabah. Kemudian nantinya bersambung dengan nun taukid. Nah, ada satu catatan tambahan, yakni jika harakat sebelum wawu atau harakat sebelum ya, jadi harakat sebelum wawu jama'ah atau harakat sebelum ya mukhatabah itu fathah, ya, jadi harakat huruf sebelum wawu jama'ah atau sebelum ya mukhatabah itu berharakat fathah. Ya, maka apa? Maka wawu jama'ah ataupun ya mukhatabah itu tetap ada. Ya. Tidak dihilangkan. Ya. Nah, kemudian wawu jama'ahnya diberi harakat dhammah ataupun ya mukhatabah itu diberi harakat kasrah. Ya. Dan huruf sebelumnya tetap berharakat fathah. Sebagaimana keadaan asalnya tadi. Ya. Bisa difahami? Kita ulangi. Jadi, jika pada fi'il mubarak ataupun fi'il amr yang bersambung dengan wawu jama'ah atau ya mukhatabah, kemudian huruf sebelum wawu atau huruf sebelum ya itu berharokat fathah, ya, maka wawu jama'ah atau ya mukhatabah itu tetap ada, ya, tidak dihilangkan ketika bersambung dengan nun taukid. Ya. Wawu jama'ahnya itu nanti diberi harakat dhammah, adapun ya mukhatabah itu nanti diberi harakat kasrah. Dan keadaan huruf sebelumnya tetap dengan fathah, tetap berharakat fathah sebagaimana keadaan asalnya tadi. Contoh. Ya. Contoh pada fi'il yakhshawna. Yakhshawna, mereka takut. Ya, yakhshawna. Nah, di situ ada wawu jamaah. Nah, sebelum wawu apa? Ya, pada huruf yaitu sebelum wawu jamaah huruf shin, shinnya fathah, yakhshawna. Nah, kemudian ketika dia bersambung dengan nun taukid, ya, apa? Nun tanda rofa dihilangkan, ini masih sama sebagaimana kaidah kemarin, karena bertemu tiga huruf yang sama berurutan, maka nun tanda rofa dihilangkan. Kemudian wawunya bagaimana? Perhatikan wawu itu, wawu jamaah, huruf sebelumnya berharakat fathah, yakhshaw. Ya, huruf sebelum wawu yaitu huruf shin fathah. Maka apa? Kalau demikian huruf sebelum wawu itu fathah, maka wawunya tetap ada, tidak dihilangkan. Dan kemudian wawunya diberi harakat dhammah. Ya, dan nanti bersambung dengan nun taukid. Adapun sebelum wawu tetap fathah tadi, yakhshawna. Jadi sebelum wawu tetap fathah. Kemudian wawunya dhammah, kemudian nun taukid. Sehingga hasilnya menjadi yakhshawunna. Yakhshawunna. Ini. Ya, hasilnya menjadi yakhshawunna. Ini. Jadi wawunya, wawu jamaknya tetap ada. Jadi berbeda dengan contoh yang apa? Berbeda dengan yang keadaan sebelum wawu itu berharakat dhammah, yadhabunna. Ya, di situ wawu jama'ahnya dihilangkan. Kenapa? Karena sebelum wawu itu dhammah, yadhabun. Asalnya yadhabuna, ya, sebelum wawu dhammah, maka wawu jama'ah dihilangkan, yadhabunna. Tetapi kalau sebelum wawu itu fathah, maka wawunya tetap ada, kemudian wawunya diberi dhammah, diberi harakat dhammah, kemudian baru nun taukid. Seperti ini menjadi yakhshawunna. Demikian pula pada fi'il yang bersambung dengan ya mukhatabah. Kalau sebelum ya mukhatabah itu fathah, maka ya mukhatabahnya tetap ada. Ya-nya tetap ada. Kemudian ya-nya diberi harakat kasrah. Kemudian baru nun taukid. Contohnya Yarbaina. Yarbaina. Saat ini ya mukhatabah. Afwan. Ya mukhatabah yang untuk mukhatabah berarti ta, ya. Tarbaina. Ya. Tarbaina. Anti tarbaina. Jadi ya mukhatabah, kemudian sebelumnya huruf dhad itu fathah. Kemudian bersambung dengan nun taukid. Maka bagaimana? Nun tanda rofa dihilangkan. Kemudian sebelum ya tadi apa? Harakatnya fathah. Maka ya mukhatabahnya tetap ada dan dia diberi harakat kasrah. Kemudian huruf sebelumnya tetap berharakat fathah seperti asalnya. Tarbaina, sehingga menjadi tarbayinna. Menjadi tarbayinna. Ya. Tarbayinna ini. Jadi ya mukhatabah tetap ada dengan harakat kasrah, huruf sebelumnya itu fathah. Kemudian baru bersambung dengan nun taukid. Yang berbeda dengan tadi apa? Kalau sebelum ya mukhotobah itu kasrah. Ya. Sebelum ya mukhotobah kasrah seperti tadhabina contohnya ya, pada contoh yang kemarin tadhabina ya mukhotobah, kemudian sebelumnya huruf ba pada contoh tersebut itu kasrah tadhabina, maka ketika bersambung dengan nun taukid ya-nya dihilangkan menjadi tadhabinna. Tetapi kalau sebelum ya mukhotobah itu fathah, maka ya mukhotobah tetap ada dan ya itu diberi harakat kasrah tarbayinna. Itu ya, ini satu catatan tambahan. Baik. Ini kemudian ya, berikutnya kita lanjutkan pembahasan tamrin yang kedua, sanian yang kedua. Di sini disebutkan nomor dua ya, yang kedua. Yang pertama tadi kemarin sebelumnya apa? Tentang pengenalan nun taukid ya, ada nun taukid saqilah, kemudian ada nun taukid khafifah, yaitu tamrin yang pertama. Kemudian yang berikutnya ini tamrin yang kedua, yang nomor kedua. Mawadhi'u taukidil fi'li bin nuni. Mawadhi'u taukidil fi'li bin nuni. Mawadhi', tempat-tempat ya. Taukidil fi'li, taukidnya fi'al ya. Mentaukidkan fi'al, menguatkan, menegaskan fi'al. Jadi tempat-tempat menguatkan atau mentaukid fi'al bin nuni dengan nun taukid. Jadi di mana ya, letak ya, di mana saja letak ya taukidnya fi'al dengan nun taukid ini. Apakah semua fi'al itu bisa ditaukid dengan nun ini di setiap tempat, di setiap apa, di setiap keadaan, di sembarang tempat gitu, apakah semuanya bisa? Sebelumnya kemarin disebutkan di awal ya, bahwasanya yang bisa ditaukid dengan nun itu hanya pada fi'il mudhari' dan fi'il amr. Ini ya, ini yang kemarin disebutkan di awal, ini tetap dipegang, artinya tetap diperhatikan kaidah ini. Jadi fi'il madhi itu tidak bisa ditaukid dengan nun. Ya, fi'il madhi itu tidak ditaukid dengan nun taukid. Sehingga pembahasan di sini, mawadhi di sini, tempat-tempat ya, taukidnya fi'il dengan nun tentu pada fi'il mudhari' ataupun fi'il amr. Sebagaimana disebutkan kemarin, karena apa? Karena fi'il madhi itu tidak ditaukid dengan nun. Yang ditaukid dengan nun taukid hanyalah fi'il mudhari' dan fi'il amr. Ini. Sehingga di sini pada pembahasan kali ini insyaallah tentang mawadhi'u taukidil fi'li bin nuni, tempat-tempat mentaukidkan fi'il dengan nun, ya tentu ini nanti pada fi'il mudhari' ataupun fi'il amr. Lantas, apakah itu mutlak pada semua fi'il mudhari' ataukah mutlak pada semua fi'il amr? Nah, di sini dibahas, di sini disebutkan insyaAllah. Yang pertama, fi'lul amri. Ya, pada fi'il amr. Ya, fi'lul amri. Fi'il amr. Ya, bagaimana mentaukidkan fi'il dengan non-taukid pada fi'il amr? Ya. Ya juzu taukiduhu mutlaqan. Ya juzu taukiduhu mutlaqan. Jadi boleh mentaukidkan fi'il amr. Ya. Jadi boleh mentaukidkan fi'il amr dengan nun taukid ya mutlakan, secara mutlak. Artinya apa? Ya tidak disyaratkan, tidak ditentukan harus begini, harus fi'il amrnya harus seperti ini, tidak. Mutlak. Jadi artinya apa? Semua fi'il amr ya. Semua fi'il amr apapun ya, keadaannya ataupun bagaimana kedudukannya, ya artinya semuanya, semua fil amr itu boleh. Ya juzu boleh, artinya boleh ya. Kalau dikatakan boleh apa? Berarti tidak wajib, tidak harus. Tapi juga tidak dilarang. Artinya boleh, jadi boleh diberi, boleh tidak. Boleh ditaukin dengan nun, boleh pula tidak. Jadi pilihan ya, boleh. Jadi semua fil amr itu boleh ditaukin dengan nun taukin. Ya, mutlakan ya. Jadi secara mutlakannya semuanya. Ya. Nahwu contoh. Ukhrujanna. Ukhrujanna. Keluarlah kamu benar-benar. Keluarlah benar-benar. Keluarlah kamu sungguh atau benar-benar atau yang semisalnya ya. Ini ukhruj, asalnya ukhruj untuk anta, untuk mukhatab, kemudian bersama dengan nun taukid ya, menjadi ukhrujanna. Ya, mabni pada fathah. Jadi fi'il ini, nah, ya ini sudah fi'il amr, maka dia ketika bersambung dengan non taukid dia menjadi mabni pada fathah ukhrujanna. Ini. Itu untuk fi'il amr. Jadi untuk fi'il amr apa? Boleh mentaukidkannya dengan non taukid secara mutlak. Ya, tanpa ada ketentuan, tanpa ada syarat harus begini atau harus begitu, tidak ada sama sekali. Jadi mutlak, semuanya bisa. Kemudian yang berikutnya, al-fi'lul mudhari'u fi'il mudhari'. Nah, di sini ada beberapa poin. Ya. Al-awalu yang pertama, yajuzu taukiduhu idza kana talabiyan. Ya juzu taukiduhu idza kana talabiyan. Jadi boleh mentaukidkan fi'il mudhari' jika fi'il mudhari' itu talabi. Ya. Jadi boleh mentaukidkan fi'il mudhari' jika fi'il mudhari'nya talabi. Artinya apa? Talabi terkandung makna talab. Yang dimaksud talab apa? Yakni istifham, kemudian apa, amr, ya nahi, dan beberapa yang lainnya, itu yang termasuk tolab. Ya, jadi yang termasuk tolab itu istifham, kemudian amr, ya makna amr ya, bukan fi'il amr. Kalau fi'il amr tadi sudah dibahas sebelumnya, artinya di situ fi'il mudhari', tetapi apa terkandung makna amr. Ya, mungkin di situ ada lam amr yang mendahuluinya, mendahului fi'il mudhari' itu. Ya, kemudian apa an-nahi, ya talab yang berikutnya itu an-nahi. Ya. Kemudian ada beberapa talab ya di sana, itu di antaranya. Ini. Nah ini, jadi boleh mentaukidkan. Ini juga ya juzu, artinya hukumnya boleh. Boleh itu ya boleh ditaukid, boleh tidak. Nah, pilihan ya, boleh. Artinya tidak wajib, tapi boleh. Jadi apa? Boleh mentaukidkan fi'il mudhari' jika fi'il mudhari' itu talabi. Nahwu contoh. Al-hamzatu yang hamzah yang A. Dalam ayat yang disebutkan kemarin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu. Ayat yang lain ya. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Dan janganlah kamu benar-benar mengira, menyangka, menduga Allah lalai terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Surah Ibrahim ayat yang ke-42. Nah di sini, la tahsabanna. La di sini la nahiyah. La yang bermakna larangan, nahi, melarang. Berarti ini apa? Di sini fi'ilnya tahsabanna. Ya, di sini terkandung makna nahyu. Ini talabi. termasuk sholat. Sehingga apa? Fi'il mudhari'nya ini bisa ditaukid dengan nun taukid. Wala tahsabanna. Ini tahsabanna, ini fi'il mudhari', ya, ditaukid dengan nun taukid. Ini. Kenapa? Karena ini tolabi. Ini fi'ilnya tolabi. Ya, termasuk tolab. Yaitu mengandung tadi apa? Makna an-nahyu-nahyi. Ya. Contoh yang berikutnya. Al-ba'u yang bi. Liyaj'lisanna kullu wahidin fi makanihi. Liyaj'lisanna kullu wahidin fi makanihi. Hendaknya duduk. Ya, hendaknya duduk. Benar-benar duduk. Ya, masing-masing di tempatnya. Jadi masing-masing orang hendaknya benar-benar duduk di tempatnya. Nah, di sini fi'ilnya liyajlisanna, yajlisa, asalnya yajlisu, kemudian bersamaan dengan nun taukid, yajlisanna. Kenapa? Ya, perhatikan ada huruf lam yang mendahulunya. Lam di sini adalah apa? Lamul amri, lam amr. Lam yang bermakna amr, perintah. Berarti fi'il ini terkandung makna amr. Berarti dia termasuk tolabi. Ini termasuk tolabi. Ya. Ini fi'ilnya tolabi. Karena ada amr. Ya. Sehingga apa? Karena dia tolabi, maka dia bisa ditaukid dengan nun. Yang menjadi liyajlisanna. Asalnya, sebelum ada nun taukid, apa? Liyajlis. Liyajlis, hendaknya duduk. Ya, karena lam amr ini menjazmkan, ya, menjazmkan fi'il mudhari' liyajlis. Jazmnya dengan sukun, ya. Kemudian ketika ditaukid dengan nun, ya, fi'il amr, fi'il mudhari'nya menjadi mabni pada fathah. Liyajlisanna. Ini. Dan ini hukumnya boleh karena fi'il mudhari' ini talabi. Ya. Contoh yang berikutnya al-jimu yang c, yang jim atau yang c. Atusafiranna wa anta maridun. Atusafiranna wa anta maridun. Apakah kamu benar-benar kepergian sedangkan kamu sakit? Ya, apakah kamu benar-benar kepergian safar sedangkan kamu sakit? Ya, atusafiranna. Apa di sini? Di sini ada hamzah istifham. Ya, di awal kalimat ada hamzah istifham. Berarti ini fi'ilnya apa? Ada istifhamnya. Mengandung mana istifham? Karena ada hamzah istifham. Berarti ini termasuk fi'ilnya tolabi. Karena istifham ini termasuk tolab. Ya. Sebagaimana tadi amr termasuk tolab. Nahi juga termasuk tolab. Istifham juga demikian, ini termasuk tolab. Sehingga fi'ilnya ya, asalnya tusafiru, ya. Kemudian ada hamzah istifham menjadi atusafiru, maka fi'il ini termasuk tolabi. Ya, mengandung makna tolab yaitu istifham. Maka apa? Dia boleh ditaukid dengan nun, ya, menjadi atusafiranna. Ya. Atusafiranna. Fi'il mudhari' mabni pada fathah, ya, karena bersambung dengan nun taukid. Contoh yang berikutnya ad-dalu yang dal atau yang di. Hal la tajtahidanna faqad iqtaraba al-imtihanu. Hal la tajtahidanna faqad iqtaraba al-imtihanu. Tidakkah kamu benar-benar bersungguh-sungguh? Karena sungguh ujian sudah dekat, ujiannya sudah dekat. Halla, ini apa ini? Huruf tahdhid. At-tahdhid, hasungan, anjuran. Halla, kenapa di sini bermakna tahdhid, hasungan atau anjuran? Karena dia bertemu dengan fi'il mudhari', yang masuk pada fi'il mudhari'. Tastahidu, asalnya ya, tastahidu. Jadi halla ketika masuk atau bertemu, ya, atau mendahului fi'il mudhari', maka apa? Ini untuk tahdhid, untuk menghasung, menganjurkan. Halla tastahidanna. Ya, tidakkah kamu bersungguh-sungguh? Benar-benar bersungguh-sungguh artinya apa? Menghasung, menganjurkan untuk bersungguh-sungguh. Ini at-tawbid, tahbid. Dan tahbid ini termasuk salat. Ya, tahbid ini termasuk salah satu dari jenis-jenis salat. Ya, sehingga fi'ilnya ya, ya apa? Tajtahidu fi'il ini talabi. Karena tadi terkandung makna talab. Asalnya tajtahidu. Kemudian bersambung dengan nun taukid, ditaukid dengan nun taukid menjadi tajtahidanna. Halla tajtahidanna. Ya. Ini fi'ilnya talabi. Yakni mengandung makna tadi tahdhir. Tahdhir termasuk talab. Sehingga fi'il ini boleh ditaukid dengan nun taukid. Ini ya. Ini keadaan pertama pada fi'il mudhari'. Yaitu apa? Yajuzu taukiduhu idza kana talabiyan. Jadi boleh mentaukidkan fi'il mudhari' jika fi'il mudhari' itu talabi. Artinya apa? Kalau itu tidak talabi, bukan talabi, fi'il mudhari' itu tidak talabi, tidak terkandung makna talab dari jenis-jenis talab yang ada. Maka apa? Maka tidak boleh ditaukid dengan nun taukid. Ya, tidak boleh ditaukid dengan nun taukid. Karena di sini yang boleh ditaukid dengan nun taukid jika fi'il itu talabi. Ya. Berikutnya. Asani yang kedua. Poin yang kedua. Tawqiduhu qaribun minal wajibi idha waqa'a ba'da imma syartiyyati. Tawqiduhu qaribun minal wajibi. Mentaukidkannya. Mentaukidkan fi'il mudhari'. Dengan nun taukid. Qaribun minal wajibi. Dekat dari wajib. Atau mendekati wajib. Ya, qaribun minal wajibi. Maknanya mendekati wajib. Ya. Jadi tidak sekedar boleh lagi. Kalau boleh kan nanti pilihannya. Boleh ini, boleh iya, boleh tidak. Boleh ditaukid dengan nun, boleh pula tidak. Itu ya pilihan. Sama-sama. Artinya setara. Ya. Itu kalau dikatakan ya juzu, boleh. Nah, tetapi di sini, qaribun minal wajibi, mendekati wajib. Artinya, tidak lagi sekedar boleh, tetapi juga tidak sampai wajib. Tidak sampai harus. Kalau harus atau wajib, ya tentunya harus demikian. Harus selalu disertai dengan nun taukid. Kalau tidak ada nun taukid, berarti keliru, salah. Itu kalau wajib. Tetapi di sini apa? Qaribun minal wajibi, mendekati wajib. Hampir wajib. Ya. Tidak sekedar lagi boleh ini ditaukid dengan nun, boleh tidak. Tetapi juga tidak sampai itu harus ditaukid dengan nun. Jadi tengah-tengah. Tengah-tengah tetapi lebih dekat ke yang wajib. Ini. Itu ya. Jadi di apa? Tidak sekedar boleh tetapi apa? Diutamakan. Ya, artinya di ya diutamakan atau ditekankan untuk ditaukid dengan nun taukid. Lebih di arahkan ke sana, tetapi tidak sampai wajib. Ini ya, ingat. Nah, kapan fi'il mudhari' itu mendekati wajib, artinya untuk mentaukidkannya dengan mentaukid itu mendekati wajib, idza waqa'a ba'da imma syartiyyati, jika fi'il mudhari' itu terletak setelah imma syartiyyah. Imma syartiyyah. Imma yang mengandung makna syarat. Imma yang terkait dengan syarat. Wahia in ukirat bima az-zaidati. Wahia in ukirat bima az-zaidati. Bima az-zaidati. Imma syartiyah. Apa imma syartiyah? Yakni in kan termasuk ada adawatu syarat. Ya. Jadi in yang merupakan adat syarat yang itu ditaukid dengan ma zaidah, dengan ma tambahan. Jadi in sebagai adatu syarat ditaukid dengan ma zaidah. Nah, ma zaidah ini fungsinya untuk ta'kid. Ya. Sehingga in yang disertai dengan ma zaidah menjadi imma. Nun sukun kalau ketemu mim kan apa? Nunnya idgham pada mim ya. In ma menjadi imma. Penulisannya juga disatukan ya. Imma ini. Jadi in asyaratiyah yang ditaukid dengan ma zaidah menjadi imma. Ini. Nah, jika fi'il mudhari' terletak setelah imma asyaratiyah ini, maka hukumnya apa? Dia hampir wajib, mendekati wajib untuk ditaukid dengan nun taukid. Nahwu contoh dalam ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, imma imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Jika sampai pada, jika benar-benar sampai indaka di sisimu al-kibara masa tua atau lansia, masa yang kibar tua, ketuaan atau lansia ya. Ahaduhuma salah satu dari keduanya, itu salah satu dari kedua orang tua, au kilahuma ataupun kedua-duanya, kedua orang tua. Fala taqul lahuma, maka janganlah kamu mengatakan pada keduanya uffin. Uff ya, jadi apa? Ucapan yang bermakna apa? Membentak atau menghardik atau yang semisalnya. Ini. Jadi pada ayat ini apa? Imma yablughanna. Imma di sini imma asyaratiyah. Itu in asyaratiyah yang merupakan adatu syarat yang ditaukid dengan ma zaidah. Jadi in sendiri sebagai adatu syarat itu sudah ditaukid dengan ma zaidah. Kemudian setelahnya adalah fi'il mudhari'. Yablughanna. Fi'il mudhari' ini ditaukid dengan nun taukid. Nah, di sini apa hukumnya? Ya, mentaukidkan fi'il mudhari' di sini dengan nun taukid itu hukumnya apa? Qaribun minal wajibi, mendekati wajib, ya, hampir wajib. Kenapa? Karena terletak setelah imma, imma syaratiyah. Kemudian yang berikutnya, as-salisu yang ketiga. Poin yang ketiga. Pada fi'il mudhari' yang ditaukid dengan non-taukid. Yajibu taukiduhu. Yajibu taukiduhu. Iza waqa'a jawaban lil qasami. Wajib mentaukidkannya. Wajib mentaukidkan fi'il mudhari' iza waqa'a jawaban lil qasami. Jika fi'il mudhari' itu terletak sebagai jawab dari qasam, dari sumpah. Dari sumpah. Jika fi'il mudhari' itu sebagai jawab dari qasam, dari sumpah, maka wajib mentaukidkan fi'il mudhari' itu dengan nun taukid. Wa dzalika bi salasati syurutin, dan itu dengan tiga syarat. Oh, artinya apa? Ada syaratnya. Wajibnya mentaukidkan fi'il mudhari' dengan nun taukid jika terletak setelah atau jika terletak sebagai jawab dari qasam, itu ada syaratnya. Artinya tidak mutlak semuanya. Tidak setiap fi'il mudhari itu sebagai jawab qasam kemudian langsung ditaukid dengan nun, tidak. Ada syaratnya. Ya. Kalau syarat itu terpenuhi, maka fi'il mudhari itu wajib ditaukid dengan nun. Tetapi kalau syarat itu tidak terpenuhi, salah satu syarat saja tidak terpenuhi, maka menjadi tidak boleh atau tidak bisa ditaukid dengan nun taukid. Ya, ini. Jadi ketika syarat-syarat ini nanti terpenuhi, maka fi'il mudhari' itu wajib ditaukid dengan nun jika terletak setelah qasam, setelah sumpah. Apa syaratnya? Awalan yang pertama, yang A, ayyakuna musbatan. Ayyakuna musbatan. Ya, fi'il mudhari itu musbat. Ya. Fi'il mudhari tersebut itu musbat. Apa makna musbat? Ya, artinya diisbatkan, ditetapkan. Maksudnya apa? Tidak mengandung nafi. Tidak dinafikan atau tidak mengandung nafi. Tidak di apa? Dinegasikan, ya. Itu. Jadi harus musbat. Tidak ada huruf nafi yang memasukinya atau mendahulunya. Tidak mengandung makna nafi pada fi'il mudhar ini. Itu ya. Itu syarat yang pertama. Fi'il mudhar harus musbat. Kemudian al-ba'u yang B. Yang ba atau yang B, syarat yang kedua, mustaqbalan. Mustaqbal. Fi'il mudhar itu untuk mustaqbal, untuk makna akan datang. Digunakan untuk sesuatu yang akan datang. Jadi, makna yang terkandung, yang tersirat pada fi'il mudhar itu untuk yang akan datang. Bukan untuk saat ini. Bukan bermakna sedang. Ya, kalau saat ini kan sedang ya, biasanya. Ya, tetapi apa? Maknanya adalah akan datang. Itu kandungan maknanya. Nah, bagaimana nanti mengetahuinya? Ya, dari siyaqul kalam, dari konteks pembicaraannya. Dari kata-kata yang digunakan dalam kalimat tersebut. Qarinah-qarinah yang ada dalam kalimat tersebut. Untuk menentukan apakah itu untuk mustaqbal. Ya, fi'il mudhar itu bermakna untuk mustaqbal, untuk akan datang. Ataukah fi'il mudhar itu untuk hadir, untuk sekarang ini. Saat diucapkan. Ya, itu dari tadi. Siyaqul kalam. Jadi qarinah-qarinah yang ada dalam kalimat tersebut. Dari penalaran, ya, dari kandungan makna sesuatu yang tersirat atau yang semisalnya. Ya, itu syarat yang kedua. Apa? Mustaqbal. Kemudian al-jim yang C. Syarat yang ketiga. Ya, ghaira mafsulin. Ya, ghaira mafsulin an lamil jawabi bifasilin. Ghaira mafsulin, tidak terputus, tidak terpisah. Ghaira mafsulin, tidak terpisah. An lamil jawabi, dari lam jawab. Bi fasilin, dengan satu pemisah. Ya. Jadi antara fi'il mudhari dengan lam jawab, jawab kosam ya. Antara fi'il mudhari dengan lam jawab, itu tidak terpisah oleh satu pemisah apapun. Jadi harus langsung bersambung. Ada lam jawab, langsung fi'il mudhari. Ya, tidak boleh terpisah, tidak ada pemisah. Walaupun mungkin satu kata, tidak ada, tidak boleh. Ini langsung lam jawab, yaitu lam sebagai jawab dari qasam, kemudian setelah itu adalah fi'il mudhari, langsung tanpa ada pemisah. Ini syarat yang ketiga. Itu ya. Nahu, contoh. Dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watallahi la'akidanna asnamakum. Watallahi la'akidanna asnamakum. Demi Allah. Ya. Watallahi. Tallahi demi Allah. La'akidanna. Sungguh aku akan membuat tipu daya. Benar-benar. Aku benar-benar akan membuat tipu daya asnamakum, pada berhala-berhala kalian. Nah, di sini la akidanna, akida asalnya akidu, ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari di sini dia sebagai jawab dari qasam. Tallahi ini qasamnya, sumpahnya. Kemudian bagaimana keadaan fi'il mudhari di sini sebagai jawab dari qasam? Ini musbat. Ya. Fi'il ini musbat, tidak ada huruf nafinya. Tidak ada kata-kata yang menafikan. Artinya fi'ilnya bukan manfi, tidak dinafikan. Tetapi dia musbat. Ya. Kemudian mustaqbal. Ya, untuk makna mustaqbal. Demi Allah, aku benar-benar akan membuat tipu daya pada berhala-berhala kalian. Artinya apa? perbuatan itu yang ditunjukkan oleh fi'il mudhari' itu akan dilakukan di waktu mendatang, bukan saat diucapkan. Kapan akan berbuat di budayanya Nabi Ibrahim alaihissalam? Nanti atau besok. Artinya waktu yang akan datang, waktu yang berikutnya setelah kalimat ini diucapkan. Bukan saat itu. Bukan saat ini diucapkan. Saya sedang membuat budaya, bukan demikian. Bukan bermakna sedang. Bukan bermakna apa? Sekarang, saat ini, tidak. Tetapi nanti atau besok. Artinya waktu yang akan datang. Ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga apa? Tidak terpisah dari lam jawabnya. Watallahi la'akidanna. La'akidanna. Ada huruf lam. Sebelum akidah. Sebelum fi'il mudhari'. Lam di sini adalah lam jawab. Lam sebagai jawab dari qasam. Dari sumpah. Watallahi. Ini sumpahnya. Qasam. Kemudian setelahnya. La'akidanna. Ada lam jawabnya. Setelah lam jawab apa? Fi'il mudhari' langsung. Tanpa ada pemisah. Tidak ada sesuatu yang memisahkan antara lam jawab dengan fi'il mudhari'. Maka apa? Tiga syarat semuanya terpenuhi ya. Ketiga syarat tadi pada fi'il mudhari' yang menjadi jawab dari qasam, ini terpenuhi. Ya. Fi'il mudhari' itu mutsabat, dia mustaqbal, dan tidak terpisah dari lam jawab oleh satu pemisah. Sehingga apa? Fi'il mudhari' di sini dia wajib ditaukid dengan nun taukid. Fi'il mudhari' di sini dalam ayat ini itu wajib ditaukid dengan nun. La'akidanna. Wallahi la'akidanna. Nun taukid di sini wajib disertakan pada fi'il mudhari' ini karena fi'il mudhari' ini sebagai jawab dari qasam dan dia memenuhi tiga syarat. Mutsabat, mustaqbal, kemudian ghairu mafsul, tidak terpisah dari lam jawab. Ya. Ini. Kemudian keterangan berikutnya, wala yajuzu tauqiduhu idza fuqida ahadu hadhihi syurut. Ya, wala yajuzu tauqiduhu. Ya, wala yajuzu tauqiduhu. Tidak boleh mentaukidkannya. Tidak boleh mentaukidkan fi'il mudhari'. Yaitu dengan nun taukid. Ya. Tidak boleh mentaukidkan fi'il mudhari' dengan nun taukid. Idza fuqida ahadu hadhihi syuruti, jika hilang ya fuqida hilang ya ahadu hadhihi syuruti, salah satu dari syarat-syarat ini. Ada tiga syarat ya tadi ya. Fi'il mudhari' wajib ditaukid dengan nun ketika dia menjadi jawab dari qasam, itu dengan tiga syarat. Ada tiga syarat. Nah, jika ketika syarat terpenuhi, maka tadi wajib ditaukid dengan nun taukid. Nah, tetapi kalau seandainya salah satu syarat itu tidak ada, salah satu syarat itu hilang, tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Fi'il mudhari' itu tidak boleh. Ya, fi'il mudhari' yang menjadi jawab dari qasam itu tidak boleh ditaukid dengan nun taukid. Jadi hukum yang tadi wajib ya mentaukidkan fi'il mudhari' dengan nun jika terletak sebagai jawab dari qasam itu kalau memenuhi tiga syarat semuanya, tiga syarat terpenuhi semuanya. Nah, jika ada salah satu saja syarat itu tidak terpenuhi, salah satu syarat itu hilang, maka menjadi tidak boleh. Hukumnya langsung berkebalikan, artinya menjadi tidak boleh mentaukidkan fi'il mudhari' dengan nun. Nah, contoh al-hamzah yang A, contoh yang pertama. Wallahi la akhruju, demi Allah aku tidak keluar. La akhruju, fi'il mudhari'nya akhruju. Ini kemudian apa? Ada la, huruf nafi. La nafiyah, la ini menafikan. Ya, ada la nafiyah yang dia mendahului atau masuk pada fi'il mudhari'. Artinya apa? Fi'il mudhari ini menjadi manfi, menjadi dinafikan. Ya. Likaunihi manfiyan. Disebutkan di sampingnya ya, likaunihi manfiyan. Karena keadaannya itu manfi, keadaan fi'il mudhari di sini manfi, dinafikan. Adalah an-nafiyah yang mendahuluinya. Ya. Karena ada la nafiyah atau karena fi'il ini manfi, ya, tidak musbat. Jadi manfi itu lawan dari musbat tadi ya. Fi'ilnya itu manfi, maka apa? Fi'il mudhari' di sini tidak boleh ditaukid dengan nun. Jadi tidak boleh dikatakan wallahi la akhrujanna. Tidak boleh. Ya, wallahi la akhrujanna itu tidak boleh. Kenapa? Karena di sini fi'ilnya manfi. Jadi harus ini tanpa nun taukid. Wallahi la akhruju. Ini contoh untuk syarat pertama yang tidak terpenuhi, yaitu musbat. Syarat musbat ya. Di sini fi'il mudhari'nya manfi. Berarti kan syarat musbat tidak terpenuhi. Kemudian contoh yang berikutnya. Al-ba'u yang B. Wallahi la uhibbuka. Demi Allah. Sungguh aku mencintaimu. Ya. Ucapan ini ya, diucapkan. Kemudian makna dari fi'il mudhari' ini. Uhibbuka. Aku mencintaimu. Ya. Mencintaimu di sini. Apakah itu dilakukan sekarang ataukah nanti? Ya, sesuai dengan konteks pembicaranya, sesuai dengan qariyah yang ada. Ahabba yuhibbu, rasa cinta, mencintai di sini tentu apa? Menunjukkan keadaan ketika ini diucapkan. Ya. Artinya apa? Likaunihi lilhali. Di situ dijelaskan likaunihi lilhali. Ya, jadi karena keadaannya untuk hal, untuk sekarang, saat ini diucapkan. Bukan untuk mustakbal, bukan untuk akan datang. Jadi menyatakan, seseorang menyatakan cinta pada orang lain, ya tentu pada saat itu. Perasaan cinta yang diungkapkan itu pada saat itu, pada saat diucapkannya. Ya. Bukan nanti, atau bukan besok, mencintai. Bukan demikian, tapi cinta ya saat itu juga. Ketika diucapkan. Lil hal, untuk keadaan saat itu. Saat diucapkannya kalimat ini. Artinya apa? Tidak memenuhi syarat yang kedua tadi apa? Mustaqbal. Ya, syarat yang kedua tadi apa untuk wajibnya? Yaitu mustaqbal. Padahal di sini, pada contoh ini tidak untuk mustaqbal. Tidak bermakna untuk mustaqbal, tapi untuk hal. Untuk saat ini, saat ketika untuk apa? Ketika ucapan ini diucapkan, sehingga apa? Karena syarat yang kedua tidak terpenuhi, atau salah satu syarat dari tiga syarat itu tidak terpenuhi, maka fi'il mudhari' di sini tidak boleh ditaukid dengan nun. Ya, jadi tidak boleh dikatakan, misalkan wallahi la uhibbannaka, tidak boleh. Harus seperti ini, wallahi la uhibbuka. Ya, ya fi'il mudhari' di sini sebagai jawab syarat, ya. Afwan. Fi'il mudhari' di sini sebagai jawab qasam, ya. Tetapi karena ada satu syarat yang tidak terpenuhi, maka dia tidak boleh ditaukid dengan nun. Kemudian contoh yang berikutnya al-jimu yang C. Wallahi la ilal mudiri ashkuka. Demi Allah, sungguh kepada mudir aku mengadukanmu. Lam jawab, wallahi la ilal mudiri. Ada lam jawab. Kemudian setelah lam jawab apa? Ada jar wa majrur. Ada huruf jar. Kemudian isim yang majrur. Karena huruf jar tersebut. Kemudian baru fi'il mudhari'nya. Ashkuka. Sebagai fi'il mudhari' sebagai jawab dari qasam. Dia terletak terpisah dari lam jawabnya. Ada pemisahnya. Di sini dalam contoh ini pemisahnya berupa jar wa majrur. Lam jawab kemudian lam jawab dari qasam, kemudian jar majrur, kemudian baru fi'il mudhari'nya. Jawab qasamnya yang berubah fi'il mudhari'. Karena terpisah antara lam jawab dengan fi'il mudhari'nya, maka apa berarti dia syarat yang ketiga tadi tidak terpenuhi? Maka apa? Dia tidak boleh, ya, fi'il mudhari' di sini tidak boleh ditaukid dengan nun. Tidak boleh dikatakan ashkuwannaka. Ya, tidak boleh. Ya, karena tidak memenuhi syarat yang ketiga. Ya, di sini disebutkan liqaunihi mafsulan min lamil jawabi. Liqaunihi mafsulan min lamil jawabi, karena dia keadaannya itu terpisah dari lam jawab. Padahal syarat tadi untuk wajibnya mentaukidkan fi'il mudhari' dengan nun itu ketika apa? Syarat yang ketiga tidak terpisah dari lam jawab. Ya. Oleh suatu pemisah. Nah, di sini pada contoh ini ada pemisahnya. Sehingga terpisah fi'il mudhari' dari lam jawab, maka syarat ini tidak terpenuhi sehingga tidak boleh ditaukid dengan nun. Ya, jadi salah satu syarat saja tidak terpenuhi, maka hukumnya menjadi tidak boleh. Meskipun syarat yang lain terpenuhi, tetapi kalau ada satu saja tidak terpenuhi, maka itu sudah cukup untuk menjadikan apa? Fi'il mudhari', hukumnya ini, hukum fi'il mudhari' di sini, dia tidak boleh ditaukid dengan non-taukid. Jadi boleh, dari hukum tadi, wajibnya mentaukidkan fi'il mudhari' dengan nun ketika ketika terletak sebagai jawab dari qasam itu jika memenuhi syarat-syaratnya. Ada tiga syarat, itu semuanya harus terpenuhi. Tiga syarat semuanya harus terpenuhi. Jika salah satu saja tidak terpenuhi, salah satu syarat itu hilang, maka hukumnya menjadi tidak boleh. Ini ya. Ini pembahasan tentang mawadhi'u taukidil fi'li bin nuni. Jadi tempat-tempat mentaukidkan fi'il dengan nun taukid. Ini dulu untuk kesempatan kali ini. Masih ada beberapa, ya, masih ada beberapa pembahasan atau penelitian tentang non-taukid ini. Mungkin dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang, ya. Alafu minkum untuk kekurangannya. Ya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Allahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.